Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. قال الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف الدين النووي الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين وعن عائشة رضي الله عنها قالت dan dari Aisyah semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya beliau berdoanya beliau berkata قدم ناس من العرب pernah datang sekelompok manusia yakni kaum muslimin dari kalangan al-arab yakni sukanul badiyah al-arab sukanul badiyah arab yang tinggal di pedalaman ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mereka berkunjung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalu dan ini adat barakallahu fikum kebiasaan seperti ini sudah merupakan kebiasaan Arab dari zaman dahulu dan sampai sekarang sampai terkenal barakallahu fikum tahun keberapa hijriah ya ikhwan yang diistilahkan dengan amul wufud tahun keberapa ya ikhwan yang diistilahkan dengan amul wufud tahun kunjungan tahun keberapa? Hah? Tahun keberapa? Jangan ragu-ragu menjawab. Tahun keberapa ya kawan? Tahun keberapa ya kawan amul wufud? Hah? Tahun? Naam, tahun ke-9 Hijriah. Setahun setelah Fathu Makkah. Fathu Makkah tahun ke-8 Hijriah. Setelah melihat kaum muslimin yakni Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam semakin melebar kekuasaannya. Beliau berhasil menaklukkan kota Makkah pada tahun ke-9 banyak para rombongan barakallahu fikum dari kalangan Madinah maupun sekitar sekeliling Madinah berkunjung menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga dikenal dengan Amul Wufud. Kebiasaan demikian. Mereka di zaman Rasulullah kata Aisyah radhiyallahu anha ada serombongan datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka kemudian memanfaatkan pertemuan ini dengan mudzakarah menanyakan masail diniyah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu mereka pun bertanya. Atuqabbiluna sibyanakum? Pertanyaan mereka sederhana tetapi yang namanya ilmu barakallahu fikum berkah. Mereka bertanya ya Rasulullah, apakah boleh atau merupakan kebiasaan kalian mencium anak-anak kalian? Faqala na'am. Kata Rasulullah, iya. Ini merupakan rahmah. Menunjukkan rasa rahmah terhadap aulad, terhadap anak-anak. Qalu lakinna wallahi ma nuqabbil. Mereka pun terus terang, wahai Rasulullah, terus terang kami enggak pernah mencium anak. Artinya ini bukan tradisi kami. Badu pak, keras. Apalagi sudah tinggalnya di Badui, gembala, barakallahu fikum unta, tambah kaku. Kata mereka ini bukan tradisi kita ya Rasulullah, menyium anak. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, awa amliku in kana Allahu naz'a min qulubikum ar-rahmah. Muttafaqun alaihi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya enggak memiliki apa-apa. Saya enggak berkuasa untuk memasukkan rasa rahmat di hati kalian ketika rahmat itu dicabut dari hati kalian oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdalil dengan ungkapan mereka ini bahwa mereka tidak pernah mencium anak-anak mereka, ini menunjukkan kaku dan kerasnya hati mereka. In kana Allahu qad naz'a min qulubikum rahmah. Saya enggak bisa berkuasa memasukkan rahmat ke dalam hati kalian ketika dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, muttafaqun alaih. Menunjukkan barakallahu fikum bahwa memang agama kita ini adalah dinur rahmah. Ar-rahimun yarhamhumur rahman. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang suka merahmati sesama, entah barakallahu fikum muslim maupun orang selain muslim yang memang berhak mendapatkan rahmah, akan dirahmati oleh Ar-Rahman, yakni Allah Subhanahu wa taala. Atau bahkan hewan, kita tahu bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan rahmat kepada binatang. Pernah dalam suatu peperangan, mereka pulang dari peperangan kemudian melihat burung sedang bertelur atau bahkan sudah menetas dan sudah mengeluarkan anak. Sebagian sahabat radhiyallahu anhu mengambil anak burung ini. Datang kemudian induknya mencari kesana kemari, mengitarin sarangnya, mutar, enggak dapat. Kata Rasulullah, man faji'a hadza biwaladiha. Siapa yang memisahkan induk burung ini dengan anaknya? Qalu nahnu fa'alnahu ya Rasulullah. Mereka menjawab, kami yang mengambilnya ya Rasulullah. Qala iduha, kembalikan. Zalim. Dan sampai demikian rahmatul Islam, barakallahu fikum. Sehingga kalau ada yang mengatakan bahwa Islam agama radikal, Islam tidak mengenal hak asasi manusia, ini tidak lain barakallahu fikum kecuali tuduhan yang memang sengaja ingin menjauhkan dan ingin menampilkan Islam di hadapan publik, di hadapan internasional, bahwa Islam itu adalah agama yang keras. Tetapi tetap aja barakallahu fikum, misi yang demikian enggak berhasil. Mau dikesankan apa saja barakallahu fikum bahwa Islam adalah agama radikal, Islam adalah agama yang keras, toh kenyataannya di mana-mana boleh dikata, mungkin apalagi zaman-zaman sekarang, belum pernah ada orang kafir terzalimi dan tertindas oleh muslimin. Enggak ada, boleh dikata. Indonesia yang secara notabene negara Islam, barakallahu fikum, terkenal dengan negara toleransi. Tetapi coba ketika kita melihat di sebagian negara ketika kaum muslimin minoritas, Myanmar misalnya, kaum muslimin di sana disingkirkan. Sehingga dari sini barakallahu fikum, fakta mendustakan daripada tuduhan-tuduhan ini semua. Islam agama keras, Islam agama radikal, Islam agama enggak kenal HAM. Toh kenyataan barakallahu fikum di lapangan, yang selalu barakallahu fikum terzalimi dan tertindas, dan justru barakallahu fikum menarik dari situ kemudian perhatian orang untuk kemudian semakin tertarik dengan Islam, justru barakallahu fikum kaum muslimin. Justru barakallahu fikum kaum muslimin. Naam. Sehingga hadis ini demikian rahmatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditanya oleh sekelompok Arab Badui tadi ini, Rasulullah mengatakan, iya, ini sudah kebiasaan kita menunjukkan rasa rahmah terhadap al-aulad, terhadap anak, terhadap barakallahu fikum anak. Tayyib. Hanya saja kita juga harus barakallahu fikum perhatian dari satu sisi, seperti yang kemarin kita jelaskan, sebagian orang tua kadang merasa rahmat terhadap anak, ternyata justru merusak anaknya sendiri. Ibrah. pelajaran bagi kita barakallahu fikum terhadap kisah barakallahu fikum Nu'man ibn Bashir di dalam Sahih Muslim. Kata Bashir, ayah daripada Nu'man, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faqala ya Rasulullah. Kemudian dia mengatakan, wahai Rasulullah, inni nahaltu ibni hadha 'abdan wa uridu an takuna shahidan 'ala hadha. Ya Rasulullah, saya telah berniat dan bermaksud untuk memberikan anakku ini seorang budak, dan saya ingin engkau sebagai saksinya. Saya ingin engkau sebagai saksinya ya Rasulullah. Rasulullah kemudian bertanya, alaka waladun ghairuh? Ada anakmu yang lain? Qala na'am. Kata Bashir, iya, ada juga anakku selain Nu'man ini. Qala akulla waladika nahaltahu mithla hadha? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa setiap anakmu engkau berikan seperti ini? Qala la. Kata Bashir, enggak. Hanya ini saja yang saya kasih hadiah. Adapun yang lain enggak. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fala idzan. Dalam riwayat yang lain, fala tushhidni ala zur. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau begitu kembalikan hadiah ini. Dalam riwayat yang lain, jangan kamu jadikan saya sebagai saksi dalam perbuatan zalim. Dalam perbuatan zalim. Dalam lafaz yang lain, Rasulullah bertanya kepada Bashir, atuhibbu an yakunu laka fil birri sawa? Apakah kamu tidak ingin anakmu ini, sekian banyak anakmu ini, mereka semuanya berbakti kepada engkau? Qala bala ya Rasulullah. Kata Bashir, bahkan itu yang saya inginkan wahai Rasulullah. Saya ingin anak-anakku ini semua berbakti kepada saya. Qala fala idzan. Kalau memang kamu mengharapkan anakmu ini semuanya berbakti dan berbuat baik kepada engkau, maka imma kamu berikan hadiah semuanya, imma tidak semuanya. Ini yang terkadang barakallahu fikum lalai orang tua. Beda dengan nafkah, Pak. Yang namanya pemberian kepada anak, ada yang namanya nafkah. Nafkah tentunya sesuai dengan kebutuhan. Tentunya pakaian anak kita yang sudah besar lebih mahal daripada anak kita yang masih kecil. Dan ini nafkah, sesuai dengan kebutuhan. Anak kita yang masih kecil, barakallahu fikum, makannya juga lebih sedikit dibandingkan yang lebih gede. Ini namanya nafkah, barakallahu fikum, sesuai kebutuhan. Tapi kalau sudah hadiah barakallahu fikum, repot urusannya. Yang gede, yang satu dibeliin motor, yang satu enggak. Yang satu bergaya dengan HP baru, yang satu enggak. Yang satu setiap yang satu ini nuntut haknya, Pak, kok abang dibeliin HP, saya enggak dibeliin? Sabarlah nak, sabar. Nanti giliran anaknya nuntut terus, kayak gitu aja iri. Akhirnya apa barakallahu fikum, ada lagi yang terkadang kalau sudah kakaknya ribut dengan adiknya, sudah yang adik ngalah. Yang adik ngalah. Kakaknya tambah kurang ajar, adiknya tambah merasa disingkirkan. Apa akibatnya? Orang tuanya sendiri yang kewalahan. Orang tuanya sendiri yang kewalahan akibat daripada salah didik. Setelah anaknya mulai besar barakallahu fikum, baru dia merasakan akibat perbuatannya ini barakallahu fikum, karena ketidakadilan dia terhadap anak-anaknya. Rasulullah mengatakan, i'dilu baina auladikum. Berbuat adillah kalian antara anak-anak kalian. Naam. Yang ini dibikinkan rumah, yang ini gak ada rumahnya. Yang ini dapat wasiat, yang ini gak ada wasiat. Kenapa? Maklum, kakak ini kan sudah dari dulu membantu orang tua. Kalau kamu jasanya apa sama orang tuamu? Artinya secara tidak langsung orang tua telah mempersilahkan anak ini, kamu mending kurang ajar aja sama saya daripada baik dengan saya. Kalau sang anak kurang ajar kepada orang tua dalam keadaan seperti ini, siapa yang dosa? Yang dosa pertama kali adalah orang tua. Yang dosa pertama kali adalah orang tua. Rasulullah mengatakan i'dilu baina auladikum, berbuat adillah kalian antara anak-anak kalian. Fa na'am barakallahu fikum, terkadang tanpa disadari oleh orang tua anaknya lari dari rumah. Tanpa orang tua menyadari kesalahan, anaknya kabur dari rumah. Ternyata justru orang tua sendiri yang kadang salah, terlalu memanjakan kakaknya. Dan barakallahu fikum, salah satu di antara anaknya disayang anak emas. Kenapa? Anak yang satu ini masalahnya kalau sekolah dapat piagam terus, piala terus dapatnya, ranking satu terus, disayang, disanjung. Nih anaknya bapak ini pulang, nih anak mama ini, nih anak saya ini pulang, ini pulang, ini tiap semester, tiap penaikan kelas pulang bawa sepeda. Kamu pulang bawanya apa? Lagi-lagi datang duit, lagi-lagi datang duit. Tuh kakakmu tuh, lihat. Subhanallah, ini artinya sama saja merusak anak sendiri. Ini sama saja barakallahu fikum, merusak anak sendiri tanpa disengaja dan tanpa dia sadari. Membandingkan terus, kamu gak kayak fulan, kamu gak kayak kakakmu, kamu gak. Lebih bejat lagi kadang-kadang mertua membandingkan menantunya di hadapannya masing-masing. Ke rumah menantunya yang satu cerita, wah menantu saya ini gak seperti menantu saya yang sana. Nanti ke rumah menantunya yang lain lagi, wah gak kayak menantu yang sana. Ini iblis yang seperti ini, terus mengadu keadaan anak-anak barakallahu fikum di dalam rumah. Sehingga iya, kalau misalnya antara menantu, antara anak-anak, kemudian mereka sudah tumbuh jiwa kedewasaan, saling memaklumi, maklum bapak kita memang seperti itu, maklum mertua kita memang seperti itu, maklum ibu mertua kita memang seperti itu, yang penting kita antara anak, antara menantu jangan sampai ribut, syukur kalau seperti ini. Tapi kalau ternyata salah satunya dewasa, yang lainnya masih kanak-kanakan, GR, kemudian merendahkan adiknya atau adik iparnya, merendahkan sananya dan lain sebagainya, ini menunjukkan adamur rahmah atau menunjukkan jahal, menunjukkan lemahnya rasa rahmah, dan menunjukkan barakallahu fikum salah dalam pendidikan anak. Naam, kita diperintahkan untuk adil. I'dilu baina auladikum, berbuat adillah kalian antara anak-anak kalian. Yang satu karena sekolah dibiayai duit habis-habisan, yang satu karena enggak sekolah nyuci aja di dapur masak, nyuci masak di dapur, setiap minta ini semua, kamu untuk apa minta uang segitu? Fana'am barakallahu fikum zalim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awa amliku, yang namanya anak barakallahu fikum titipan dari Allah subhanahu wa ta'ala, tanggung jawab kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Fana'am, sehingga kita harus berusaha dan berupaya untuk bagaimana supaya menunjukkan rasa tanggung jawab kita terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat Rasulullah mengingkari demikian besarnya, demikian kuat pengingkaran beliau ketika mendengar berita bahwa kebiasaan Arab Badui tidak pernah menyium anak-anak, mencium anak-anak mereka. Di dalam riwayat Jabir bin Abdullah yang juga diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man la yarhamin nas la yarhamuhullah, barang siapa yang tidak merahmati sesama maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan merahmatinya. Siapa yang ingin jauh dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, siapa yang ingin jauh barakallahu fikum dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, artinya ternyata rahmat Allah subhanahu wa ta'ala sangat dekat. Kuncinya apa? Kuncinya adalah merahmati sesama, menyayangi sesama. Fana'am barakallahu fikum, masalah yang mungkin terjadi ketersinggungan, terjadi mungkin barakallahu fikum merasakan sakit hati, itu wajar. Namanya kita hidup bermasyarakat. Makanya barakallahu fikum para ulama mengatakan apa ya ikhwan? Kita diberikan, diperbolehkan di dalam agama kita ini diperbolehkan oleh agama kita untuk mendiamkan teman kita selama 3 hari. Dalam rangka apa? Menghilangkan rasa sakit hati. Kenapa saya sakit hati dengan kalimat yang saya dengar dari lisan dia? Boleh. 3 hari. La yahillu li muslimin an yahjura akhahu al-muslim fawqa thalathin yaltaqiyani fayu'ridu hadha wa yu'ridu hadha wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam. 3 hari boleh. Kata Rasulullah, tidak halal bagi seorang muslim untuk mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Bertemu kemudian masing-masing buang muka, dan yang paling baik di antara keduanya adalah yang memulai salam duluan. Bukan yang kemudian mengatakan saya sih terserah dia. Kalau dia baik ya baik, kalau ngajak berantem berantem. Siapa dulu dong? Enggak. Kata Rasulullah, yang memulai yang baik adalah alladzi yabda'u bisalam. Yang mulai duluan salam itu yang terbaik. Bukan yang kemudian saling menggantungkan nasib. Yang satu mengatakan saya sih terserah dia. Dia baik-baik. Dia ngajak gulot-gulot. Itu aja. Enggak. Ini masih diperbolehkan. 3 hari, 3 malam masih rukhsah. Masalah apa ini? Masalah agama maupun masalah pribadi. Saya benar-benar sakit hati dengan orang ini. Kenapa sih? Habis kita berdiri di situ 5 orang, datang bagi-bagi duit, saya sendiri enggak dikasih. Sakit hati enggak itu? Ya, sakit hati. Barangkali yang lain ini memang mereka dia punya utang sama 4 orang ini. Oh, enggak kok. Memang dia sumbangan ngomongnya. Sedekah. Nih. Semua disalami. Salam, giliran saya enggak disalami. Saya pernah salah apa dengan orang ini? Sakit hati. Boleh. Untuk menghilangkan rasa sakit hati, rasa dendammu tadi ini masih diperbolehkan selama 3 hari 3 malam. Tapi kalau sudah lebih dari 3 hari 3 malam, barakallahu fikum, bukan lagi urusanmu. Urusannya adalah sudah urusan agama, dan ini barakallahu fikum kembali kepada maslahat dan mafsadah. Kalau yang terbaik barakallahu fikum adalah kamu mendiamkan supaya orang ini baik dan taubat, bisa aja. Tapi kalau ternyata kamu diamkan justru tambah berjauhan dan tambah parah dan tambah rusak, apalagi tambah menjerumuskan orang ini dalam kemaksiatan, maka berarti tidak ada baiknya untuk didiamkan. 3 hari kamu lihat orang ini berbuat maksiat, saya mau gak mau bicara dengan orang ini. Habis berbuat maksiat terus 3 hari. Setelah 3 hari ternyata kamu melihat orang ini, barakallahu fikum, ini orang kalau kita diamkan justru tambah jauh maksiatnya, tambah parah. Berarti jangan didiamkan, didekati. Fana'am barakallahu fikum. Intinya, man la yarhamin nas la yarhamullah. Siapa yang tidak merahmati sesama, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan merahmatinya. Dan ini ancaman. Ini ancaman. Bukan berarti Allah subhanahu wa ta'ala akan mencabut rahmat dari seorang secara mutlak. Karena kenyataannya barakallahu fikum, semua siapa saja di dunia ini mendapatkan rahmat Allah. Orang kafir dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau enggak dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, udah lama mampus itu orang kafir. Udah lama tenggelam Israel. Tetapi karena rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala, mereka pun bernapas. Mereka pun barakallahu fikum makan, minum. Apa kalau bukan karena rahmat Allah? Jelas rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya saja ini adalah barakallahu fikum, dengan rahmat tersebut semakin berat siksaannya di yaumil qiyamah, karena mereka tidak pernah merasakan rahmat tersebut dan tidak pernah menunjukkan rasa syukur, bahkan semakin sombong dan semakin takabur. Nas'alullah azza wa jalla an yudammir al-kafarah wa nas'aluhu bimannihi wa karamihi an yuwaffiq al-muslimin وأن يهدينا وإياهم إلى سواء السبيل ونسأله بمنه وكرمه أن يؤلف بين قلوب المسلمين والمؤمنين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آل محمد وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله رب العالمين.